merindukan kehadiran dirimu. Berkali-kali ku menghubungi kamu, berharap kau dan aku cepat bertemu. Jujur aku tak sanggup bila kau jauh, terasa berat dan hampir ingin mengeluh. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta padamu. Kau ciptakan lagu indah, kau senyum semanis buah, satu tapi pasti dan sangat berarti. Denganmu aku kuat, dengan begitu ku berhenti untuk terus mencari. Karena ku telah temukan pawang hati mengisi kesempurnaan hidup ini. Jangan kau pergi lagi, oh. Kau lihat aku di sini menunggumu, menanti akan kehadiran dirimu. Berkali-kali ku menghubungi kamu, berharap kau dan aku cepat bertemu. Tak sanggup bila kau jauh, terasa berat dan hampir ingin mengeluh. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta padamu. Kau ciptakan lagu indah, kau senyum semanis buah, satu tapi pasti dan sangat berarti. Kau takkan terjadi. Dirimu membuatku terlalu bersemangat, jalani hari-hariku dengan hebat. Kau tahu hidup tanpamu itu berat, denganmu aku kuat. Dengan begitu ku berhenti untuk terus mencari, karena ku telah temukan pawang hati mengisi kesempurnaan hidup ini. Jangan kau pergi lagi, oh. Sanggup bila kau jauh, terasa berat dan hampir.